Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa najatan fid dunya wal akhirah. Wa bisanadil muttasil ila imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala أنه قال في ألفيته نظم الدرر في علم أثر إلى قوله المرتد في حديث ما اتصل بنقل عدل قل دفته ولا شد ولا علل وليرتب مراتبا والاحتجاج يتبي. Dengan sanad yang tersambung kepada Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, beliau berkata dalam alfiyahnya Nazmid Durar fi Ilmi Athar sampai dengan ucapan Al-Murtada fi Haddihi ila akhir. Nah, dalam bait kali ini kita sudah masuk ke pembahasan hasan atau hadis hasan. Di pembahasan sebelumnya kita fokus atau membahas secara tafsil tentang hadis sahih. Nah, di dalam bab ini kita masuk ke bab yang baru. Dalam pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab atau pembahasan hadis hasan. Nah, kenapa setelah hadis sahih dibahas hadis hasan? Karena ada munasabah, yaitu sama-sama keduanya antara hadis sahih dan hadis hasan ini bisa digunakan sebagai hujjah, bisa diamalkan, jadikan hujjah. Nah, makanya sebagai bentuk munasabah kesesuaian, sudah sepantasnya setelah membahas hadis sahih maka selanjutnya adalah membahas tentang hadis hasan. Nah, hasan secara lugah atau secara etimologi maknanya atau artinya adalah ma tashtahihi an-nufusu wa tamiru ilaih. Jadi namanya hasan, kita bahas hasan secara istilah, secara bahasa, secara lugah adalah sesuatu yang mana jiwa menginginkannya, dan mana jiwa atau nafs menginginkannya dan cenderung kepadanya. Ini namanya hasan secara bahasa. Adapun secara istilah yang mana kita akan membahasnya, yaitu istilah hadis hasan. Nah, para ulama ikhtilaf di dalam mendefinisikan istilah hadis hasan. Jadi para ulama sejak mutaqaddimin sampai nanti kalangan mutaakhirin, mereka mempunyai bermacam pendapat, mengungkapkan pendapat yang berbeda mengenai istilah hasan, istilah hadis hasan. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena istilah atau hadis hasan ini ia ada di antara hadis sahih dan hadis dhaif. Karena ada di antara dua kutub atau dua hadis, yaitu antara sahih dan dhaif, makanya mereka berbeda dalam mengungkapkannya. Karena satu sisi ada kecenderungan dengan hadis sahih, tapi satu sisi pun ada sisi kecenderungan dengan hadis dhaif. Makanya mereka, para ulama, berbeda dalam mengungkapkannya. Nah, di dalam alfiyah Imam As-Suyuti ini, Imam As-Suyuti hanya menyantumkan satu pendapat saja atau hanya menyantumkan satu definisi saja yang menurut beliau, yaitu definisi yang paling roji, yaitu definisi dari gurunya Imam Taqiyuddin Asy-Syumuni, yaitu anak dari Imam Kamaluddin Asy-Syumuni, penazam atau nazim dari matan Nukhbatul Fikar. Jadi untuk meringkas, karena memang alfiyahnya Imam As-Suyuti memang dibuat tujuannya untuk ringkas, ringkas, jelas, padat, tidak menyantumkan berbagai pendapat dan sebagainya. Ciri atau kekhasan dari alfiyah Suyuti yang membedakan dengan alfiyah Al-Iraqi. Nah, makanya Imam At-Tirmidzi di awal bait ini beliau hendak menjelaskan definisi dari hadis hasan. Beliau mengatakan al-murtada. Nah, pendapat yang diridhoi, pendapat yang rajih menurut Imam At-Tirmidzi di antara beberapa pendapat mengenai definisi hadis hasan, Nah, beliau cenderung dengan pendapat gurunya sendiri, yaitu Imam Taqiyuddin Asy-Syumunni, yaitu anak dari Imam Kamaluddin Asy-Syumunni, yaitu nazim dari matan Nukhbatul Fikar. Jadi Imam Taqiyuddin Asy-Syumunni ini punya kitab namanya Ar-Rutbah, Al-Ali Ar-Rutbah fi Syarhi Ar-Rutbah. Jadi beliau punya kitab mensyarah terhadap nazom dari karangan bapaknya sendiri, yaitu Kamaluddin Asy-Syumunni, yang mana beliau bapaknya ini menazomkan matan Nukhbatul Fikar. Jadi bapaknya membuat nazom, anaknya mensyarah terhadap nazom bapaknya. Nah, mensyarah dari nazom bapaknya. Nah, Imam Taqiyuddin Asy-Syumunni termasuk gurunya Imam As-Suyuti. Nah, di antara beberapa pendapat ulama mengenai definisi atau takrif dari hadis hasan, Imam As-Suyuti cenderung merojihkan pendapat atau definisi dari yang disampaikan oleh gurunya Taqiyuddin Asy-Syumunni. Nah, beliau mengatakan al-murtado, adapun pendapat yang diridhoi, yang rajih di antara berbagai pendapat ulama mengenai definisi hadis hasan, fi haddihi, di dalam definisi hadis hasan, yaitu mattasola, ma apa-apa, maksudnya hadis ittasola yang bersambung, maksudnya ittasola sanaduhu, yang bersambung sanadnya, yang tidak ada sukut, yang tidak ada menggugurkan perawi, yang tidak ada inkito, keterputusan dari ketersambungan sanad. Jadi ittasola bersambung apa hadis, maksudnya bersambung sanadnya, binakli adilin, dengan penukilan perawi yang adil, yang adalah yang adil, yang mana yang membedakan antara hadis sahih dengan hasan yaitu qalla, sedikit atau lemah atau apa istilahnya, mungkin ringan. Jadi qalla ini maksudnya did atau kebalikannya dari kuat, qalla sedikit atau ringan atau lemah, apa dobtuhu, dobatnya perawi atau kejeliannya perawi. Nah, inilah yang membedakan antara istilah hadis hasan dengan istilah hadis sahih. Nah, hadis hasan definisinya adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang dinukilkan oleh perawi yang adil, nah, tapi lemah atau tidak kuat kedobatannya. Inilah yang membedakan dengan hadis sahih. Kalau hadis sahih definisinya adalah hadis yang bersambung sanadnya, dinukilkan oleh perawi yang adil, yang dobatnya ini sempurna atau nyaris sempurna, kamalud dobat. Nah, kalau perawinya hadis hasan, ini dobatnya ini tidak sempurna atau qalla atau khaffa, ringan dobatnya dibandingkan dengan dobatnya, kejeliannya para perawi hadis yang sahih. Qalla ringan atau sedikit atau lemah atau ya ringan, mungkin lebih enaknya kita maknai ringan, apa dobtuhu, dobatnya atau kejeliannya. Nah, dobat ini bisa mencakup dobat secara kitabah atau dobat secara sodar, dobat secara hafalan atau secara tulisan, bisa menjaga tulisannya jangan sampai ada tahrif, ada tabdil. Nah, yang namanya perawi hasan ini dobatnya baik secara kitabah atau sodar ini lemah atau ringan atau lebih lemah dibandingkan dobatnya para perawi sahih. Kemudian wala syadda, dan tidak ada kejanggalan. Nah, sama seperti hadis sahih, hadis hasan pun mensyaratkan tidak adanya kejanggalan dari hadisnya, dari sanadnya, tidak ada kejanggalan. Juga wala ullila, dan tidak diillatkan, tidak dihukumi bercacat, tidak dianggap mengandung cacat, maksudnya illah qadihah. Nah, juga tidak mengandung cacat atau tidak dihukumi mengandung cacat atau tidak dipandang mengalami cacat, mengandung cacat, illah qadihah. Nah, inilah definisi dari hadis hasan. Jadi hadis yang bersambung sanadnya, dinukilkan oleh perawi yang adil, yang dobat tapi dobatnya ringan, tidak sekuat, tidak sesempurna, tidak sempurna seperti dobatnya para perawi sahih, juga tidak mengandung syal, kejanggalan, tidak mengandung illah qadihah. Inilah lima syarat dari hadis hasan yang juga menjadi definisi takrif dari hadis hasan. Yang membedakan apa antara hadis sahih dengan hadis hasan? Hanya masalah dobatnya saja. Untuk keempat syarat yang lain semuanya sama antara hadis sahih dengan hadis hasan. Hanya masalah tentang dobatnya saja, kejeliannya saja. Untuk perawi hadis sahih, dobatnya, kejeliannya ini sempurna, nyaris sempurna, kamalud dobat. Sedangkan untuk hadis hasan, dobatnya adalah qalla atau khaffa, ringan, sedikit, lebih lemah dibandingkan para perawi hadis yang sahih. Inilah definisi dari atau takrif dari hadis hasan. Nah, setelah selesai kita membahas tentang definisi atau takrif dari hadis hasan, Imam As-Suyuti melanjutkan membahas tentang tingkatan-tingkatan hadis hasan. Nah, selain hadis sahih, ternyata hadis hasan pun ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita masih ingat pembahasan sebelumnya tentang pembahasan hadis sahih, bahwa hadis sahih pun ada marotibnya, ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang paling tinggi, yang sedang, yang rendah, dan sebagainya. Nah, sama. Di hadis hasan pun ada tingkatan-tingkatannya. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan, wal yurat tabi, dan hendaklah menyusun, atau maaf, wal yurat tabi, dan hendaklah disusun apa hadis hasan, marotiba menjadi beberapa tingkatan, beberapa susunan. Nah, Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis hasan pun sebagaimana hadis sahih, hendaknya karena dilihat ada kualitas perbedaan di antara perawinya, maka hendaklah hadis hasan pun disusun atau dijadikan beberapa marotib, beberapa tingkatan. Ada tingkatan yang tinggi, yang sedang maupun yang menengah. Di antaranya seperti contohnya, tentu tingkatan hadis hasan yang tingkatannya paling yang tinggi di antaranya adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh perawi Bahzun bin Hukaim dari bapaknya, dari kakeknya. Ini adalah hadis hasan yang tingkatannya paling tinggi, di antara yang paling tinggi. Kemudian contoh yang kedua adalah hadis hasan yang mana perawinya adalah Amr bin Shu'aibin an abihi an jaddihi. Ini masyhur kalau kita mengkaji hadis dalam kutubus sita, biasanya ada perawi Amr bin Shu'aibin an abihi an jaddi. Ini silsilah antara anak, bapak, dan kakek. Anak, bapak, dan kakek. Nah, untuk periwayatan hadis apabila ada perawi Amr bin Shu'aibin an abihi an jaddi, maka ini termasuk hadis hasan yang tingkatannya paling tinggi. Dan yang kedua, yang ketiga contohnya lah hadis hasan dengan periwayatan Ibnu Ishaq an At-Taimi. Nah, ini contoh yang ketiga, Ibn Ishaq dari At-Taimi, dan masih banyak contoh yang lainnya. Nah, untuk ini adalah untuk tingkatan hadis hasan yang paling tinggi atau tingkatan yang luhur, tingkatan yang tinggi. Nah, kemudian tingkatan yang paling rendah di antara tingkatan hadis hasan adalah hadis yang diperselisihkan hukumnya. Sebagian ulama menilai bahwa hadis tersebut hadis yang hasan, sebagian ulama melihat hadis tersebut sebagai hadis yang dhaif. Nah, inilah tingkatan hadis hasan yang paling rendah karena diikhtilafkan mengenai kehasanannya. Ada sebagian ulama yang melihat sebagai hadis yang hasan, sebagian ulama yang melihat sebagai hadis yang dhaif. Inilah tingkatan yang paling rendah. Kalau tadi yaitu hadis yang hasan yang paling tinggi marotibnya, ini sebagian ulama bahkan ini menilai ia sebagai adna marotib as-sahih. Seperti tadi Amr bin Shu'aibin an Abi an Jaddi, ia tingkatan hadis yang paling, tingkatan hadis hasan yang paling tinggi, juga sebagian ulama menilai sebagai tingkatan sahih yang paling rendah karena memang mendekati sahih. Nah, ini karena memang sebagian ulama seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, mereka memasukkan hadis hasan ke dalam nau hadis sahih. Kalau kita lihat pendapat-pendapat mereka di kitab-kitab mereka, secara isyarat mereka menyebutkan atau menjelaskan, menganggap bahwa hadis hasan ini masuk ke dalam nau atau macam di antara hadis sahih. Walaupun kebanyakan ulama membedakan antara istilah hadis sahih dengan istilah hadis hasan. Makanya kalau kita tadi membahas tentang hadis Amr bin Shu'aibin an Abi an Jaddi, ia ada tingkatan hadis hasan yang paling tinggi dan ia satu sisi pun masuk ke dalam adana maratib as-sahih. Jadi hampir mendekati hadis sahih. Itu tingkatan hadis yang paling hadis sahih yang paling rendah karena antara hasan dengan sahih ini sangat dekat sekali. Nah, ini. Nah, kalau untuk tingkatan yang paling rendah adalah hadis yang diperselisihkan kehasanannya. Sebagian ulama menilai sebagai hadis yang hasan, sebagian ulama menilai sebagai hadis yang dhaif. Contohnya adalah hadis Al-Haris bin Abdullah, juga hadisnya Asim bin Domro, juga hadisnya Hajjaj bin Abtah, dan lain sebagainya. Nah, perawi-perawi ini diperselisihkan mengenai kualitasnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi ini sebagai hadis yang hasan. Sebagian ulama menilai bahwa hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi ini sebagai hadis yang dhaif. Karena ada ikhtilaf, makanya dikategorikan sebagai hadis yang paling rendah tingkat kehasanannya. Nah, setelah Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa hadis hasan sebagaimana hadis sahih juga ada tingkatannya, ada marotibnya, Imam As-Suyuti hendak menjelaskan bahwa hukum hadis hasan sama seperti hadis sahih di dalam urusan hujjah. Nah, jadi tidak hanya hadis sahih yang bisa jadikan hujjah, hadis hasan pun bisa dijadikan hujjah, ihtijaj. Nah, Imam As-Suyuti mengatakan walihtijaja, ini sebagai maf'ul muqaddam, walihtijaja dan dijadikan hujjah. Jadi ihtijaja kenapa nasab, karena ia sebagai maf'ul muqaddam. Yajtabi, memilih, maksudnya memilih pada hadis hasan, siapa al-fuqaha'u, fuqaha ahli fikih, ini maksudnya adalah kulluhum, kesemua ahli fikih, wajullu ahlil ilmi, dan kebanyakan ahlu ilmi, maksudnya adalah muhaddisin dan usuliyin. Nah, Imam At-Tirmidzi, Imam As-Suyuti mengatakan, nah, walihtijaja yajtabil fuqaha wajullu ahlil ilmi. Nah, kebanyakan atau semua fuqaha dan sebagian besar atau kebanyakan ahli hadis dan ahli usul fikih atau usuliyin, mereka memilih berhujjah menjadikan hadis hasan sebagai hujjah. Jadi semua fuqaha ahli fikih dan kebanyakan ahli hadis muhaddisin dan kebanyakan ahli usul fikih usuliyin, mereka menjadikan hadis hasan sebagai hujjah sebagaimana mereka berhujjah dengan hadis sahih. Jadi mereka menilai bahwa hadis hasan bisa, sama-sama bisa dijadikan hujjah sebagaimana hadis sahih. Nah, inilah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Nah, aslinya kalau kita menyusun baitnya, kalau secara tertibnya ini adalah yajtabil fuqaha wajullu ahlil ilmi alihtijaj. Ini aslinya itu. Karena alihtijajnya sebagai maf'ul, tapi ia adalah maf'ul yang muqaddam. Tapi secara tertibnya ini diakhirkan kalau secara tertib, kalau kita membaca atau mengartikan, menterjemahkan. Jadi para fuqaha, semua fuqaha dan kebanyakan ahli hadis dan ahli usul fikih usuliyin, mereka memilih pendapat atau berhujjah dengan hadis hasan sebagaimana berhujjah dengan hadis sahih. Nah, inilah pendapat jumhur ulama. Nah, kenapa dikatakan jullu? Jadi Imam As-Suyuti membuat alfiyah, membuat bait jullu ahli ilmi ini sebagai isyarat. Kenapa? Karena ada sebagian ulama yang mana mereka berpendapat bahwa hadis hasan tidak bisa jadikan hujjah. Jadi julu ini menunjukkan sebagai isyarat. Contohnya siapa? Di antara ulama yang berpendapat tidak bisa berhujjah dengan hadis hasan, di antaranya adalah Abu Hatim Ar-Razi. Juga dikatakan pendapatnya Imam Bukhari. Jadi ada suatu penjelasan yang disebutkan pada Imam Bukhari bahwa Imam Bukhari berpendapat bahwa hadis Hasan tidak bisa jadikan hujjah. Juga ini adalah pendapatnya Abu Bakar Ibn Al-Arabi, jadi penulis kitab Aridatul Ahwadi, itu syarah terhadap Sunan At-Tirmidzi Ibn Al-Arabi. Nah, beliau termasuk ulama yang berpendapat di atas sebagian ulama, termasuk sebagian ulama berpendapat bahwa hadis Hasan tidak bisa jadikan hujjah, dan juga beberapa ulama yang lainnya. Nah, inilah isyarah dari Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Nah, setelah itu Imam As-Suyuti melanjutkan setelah membahas tentang masalah hujjah, berhujjah dengan hadis Hasan bahwa hadis Hasan sama bisa dikatakan hujjah sebagaimana hadis sahih. Imam As-Suyuti hendak menjelaskan tentang permasalahan hadis Hasan li dzatihi dan hadis Hasan li ghairihi. Imam As-Suyuti mengatakan, fa in ata maka jika datang suatu hadis Hasan ini maksudnya adalah hadis Hasan li ghairihi. Jadi apa yang kita bahas tadi sebelumnya tentang marotib Hasan, hadis Hasan, yaitu contohnya seperti hadis Amr bin Shu'aibin an Abi Ajadihi dan pembahasan-pembahasan sebelumnya, ini khususnya adalah membahas hadis Hasan lidatihi. Nah, sebagaimana hadis sahih, hadis Hasan pun terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Hasan lidatihi dan Hasan ligoirihi. Nah, sebagaimana hadis sahih, sahih pun ada sahih lidatihi dan sahih ligoirihi. Nah, yang apa yang kita bahas tadi sebelumnya adalah tentang khususnya membahas tentang Hasan lidatihi. Hasan yang memang asalnya secara zatnya memang ia adalah hadis yang Hasan. Nah, Imam As-Suyuti dalam bait selanjutnya hendak menjelaskan tentang hadis-hadis yang Hasan lidatihi. Nah, Imam As-Suyuti menjelaskan, fa'in ata. Fa'in ata maka jika datang apa hadis Hasan, suatu hadis Hasan, ya datang, min turukin dari beberapa jalur sanad, ukhro yang lain, yanmi maka naik derajat apa hadis Hasan lidatihi tersebut, atau hadis Hasan tersebut, ila darajatis sahihi, menuju derajat hadis sahih. Nah, seperti penjelasan sebelumnya bahwa hadis Hasan terbagi ke dalam dua bagian, yaitu hadis Hasan lidatihi dan hadis Hasan ligoirihi. Nah, Imam As-Suyuti hendak menjelaskan, apabila ada suatu hadis yang dilihat hadis sebagai hadis yang Hasan, khususnya adalah hadis Hasan yang lidatihi, dalam hal ini adalah hadis Hasan yang lidatihi. Nah, ketika hadis tersebut dinilai sebagai hadis yang Hasan lidatihi, ternyata setelah dilihat dari beberapa jalur yang lain, ternyata ada ditemukan juga periwayatan dari jalur-jalur yang lain, jadi tidak hanya satu jalur, ada beberapa jalur yang lain, yang mana jalur yang tersebut sebagai tabi atau syahid yang memperkuat terhadap hadis tersebut, maka tingkatan hadis Hasan lidah tersebut bisa naik ke tingkatan ke atas, atau naik ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu menjadi hadis yang sahih digoirihi. Ketika suatu hadis dinilai sebagai hadis Hasan lidatihi, namun ketika dilihat ternyata diperkuat dengan jalur sanad yang lain, ada tabi, ada syahid dari sejarah yang lain, walaupun diperkuat hanya satu jalur saja, maka tingkatannya bisa naik dari Hasan lidatihi jadi sahih ligoirihi. Ini maksud dari yang dimaksudkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Ai maksudnya sahih yang dimaksud ini adalah ligoirihi, sahih li ghairihi, yaitu tadi ketika hadis Hasan lidatihi apabila diperkuat dengan jalur sanad yang lain maka naik tingkatannya jadi sahih li ghairihi, karena ada beberapa jalur sanad yang memperkuat terhadap sanad hadis tersebut. Contohnya seperti hadis Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyukku ala ummati la amartu bisiwaki inda kulli salatin. Nah, perawi yang bernama Muhammad bin Amr ini dikenal sebagai perawi yang soduk. Namun ketika hadis ini, yaitu hadis baginda Rasulullah SAW, laula an asyqa ala ummati la amatu bisiwaki inda kulli shalah, itu tentang kesunahan bersiwak ketika akan sholat, namun karena ada masyakoh maka Nabi tidak memerintahkannya. Hadis ini ada perawi yang bernama Muhammad bin Amr, ia dikenal sebagai perawi yang shaduq. Namun ketika dilihat dari jalur yang lain, ternyata ada jalur yang memperkuat tabi syahidnya, maka tingkatan hadis ini yang asalnya hasan lidati naik ke tingkatan di atasnya jadi sahih li ghairihi. Nah, kemudian Imam Asyuti melanjutkan kama yarko sebagaimana naik, kama yarko sebagaimana naik. Nah, tadi kita membahas hasan lidatihi naik tingkatan menjadi sahih li ghairihi. Sekarang kita membahas, Imam Asyuti membahas untuk hadis yang asalnya dhaif, tapi doifannya tidak sangat doif, kedoifannya tidak berat. Nah, ketika ada jalur yang memperkuat, ada sanad yang memperkuat terhadap hadis tersebut, ada jalur lain yang memperkuat sebagai tabi, sebagai syahid terhadap jalur sanad tersebut, maka tingkatan hadis doif tadi bisa naik derajat jadi hasan li ghairihi. Ini kebalikan yang tadi. Oh, tadi hasan li dhatihi jadi sahih li ghairihi, kalau ini doif jadi hasan li ghairihi. Nah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan kama yarqo sebagaimana naik, naik tingkat karena ada tabi atau syahid, ila hasani menuju tingkatan hasan, yaitu alladhi yang qad wusima, sungguh telah dinilai apa hadis do'fan, atau wusima sungguh telah diketahui tandanya apa hadis do'fan pada qadoifan. Nah, ketika contohnya lisu'i al-hibzi karena jeleknya atau buruknya kualitas hafalan. Nah, Imam Asyuti hendak menjelaskan ada hadis-hadis yang do'if yang mana ia dikenal sebagai hadis yang do'if, diketahui ciri-cirinya sebagai hadis yang dhaif. Contohnya adalah karena su'ul hifzi, karena jeleknya hafalan perawinya. Ketika ia diperkuat dengan tabi syahid dari jalur sanad yang lain, maka tingkatan hadis dhaif ini, hadis yang dikenal sebagai hadis yang dhaif ini karena su'ul hifzi ini, bisa naik derajat menjadi hadis hasan di ghairihi. Nah, ini maksud dari Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana naik tingkatnya hasan lidatihi jadi sahih li ghairihi. Kode usima ini sungguh telah diketahui tandanya. Usima ini bimakna ulima, diketahui tandanya. Diketahui tandanya, ciri-cirinya do'fan, adanya qadha'ifan. Masyhur diketahui bahwa hadis-hadis yang do'if karena apa? Karena lisu'il hibdi, karena jeleknya kualitas hafalan. Tapi karena ada tabi, ada syahid, maka naik tingkat jadi hasan li ghairihi. Ini contoh yang pertama. Atau yang kedua, au irsalin, atau diketahui adanya irsal terhadap hadis dhaif tersebut. Jadi ada hadis dhaif dinilai dhaif karena adanya irsal, yaitu memutusnya salah satu perawi sahabat. Karena sebagai ada hadis yang di hadis tersebut ada perawi seorang sahabat yang digugurkan, nah maka dikatakan hadis itu hadis yang mursal. Nah, ketika hadis doa itu tersebut karena ada nyirsal tersebut, ada syahid, ada penguat yang memperkuat terhadap hadis tersebut, maka naik tingkat derajatnya. Yang hadis yang asalnya doaib karena adanya irsal, maka naik tingkat menjadi hasan di ghairihi. Nah, itu. Kemudian au atau, ini contoh yang kedua. Kemudian contoh selanjutnya, au atau hadis tersebut doib, hadis doib tersebut yang dinilai doib tersebut tadlisin karena adanya tadlis, au tadlisin karena adanya tadlis. Nah, ketika ada hadis doib karena disebabkan tadlisnya perawi terhadap perawinya hadis tersebut, ya maklum tadlis, entah tadlis syuyuh, tadlis dan lain sebagainya. Nah, asalnya hadis ini dikenal sebagai hadis yang mudallas karena perawinya sebagai seorang yang mudallis, melakukan tadlis, dalai do'if. Namun ketika dilihat ternyata ada jalur yang memperkuat, ada tabi, ada syahid, maka naik tingkat yang asalnya do'i, karena ada perawi yang melakukan tadlis, dikenal sebagai hadis yang mudallas, naik tingkat derajat jadi hasan li ghairihi. Nah, ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, au atau jahalatin. Nah, atau hadis tersebut diketahui dinilai sebagai hadis yang dhaif karena adanya jahalah. Ada jahalah, tidak diketahui sosok perawi hadis tersebut. Nah, atau hadis dhaif tersebut dinilai dhaif karena ada jahalah, tidak diketahui siapa sosok perawi hadis tersebut. Nah, karena ada jahalah, namun ternyata ketika dilihat dari jalur-jalur yang lain, ada tabi, ada syahid yang menghilangkan jahalah terhadap hadis tersebut, terhadap sanad hadis tersebut, juga menghilangkan tadlis hadis tersebut, menghilangkan irsal hadis tersebut, menghilangkan tuhmah, tuduhan su'il hifdzi perawi tersebut. Kenapa? Karena ada tabi, ada syahid. Nah, ketika memperkuat, ternyata semua hal-hal yang membuat dhaif terhadap tersebut hilang. Karena dilihat dari jalur yang lain, dari tabi, ada syahid, ini ternyata hadis di jalur yang lain ini sifatnya atau jalurnya ini salimah, bersih dari semua cacat, dari semua kedhaifan-kedhaifan tersebut. Nah, dari hadis tersebut yang asalnya dhaif, maka naik tingkat jadi hasan di ghairihi. Nah, idza ra'au, ketika melihat mereka ulama muhaddisin maji'ahu, pada kedatangannya hadis min jihatin ukhra, dari jalur yang lain, dari jalur sanad yang lain. Nah, ketika dilihat dari jalur sanad yang lain, para ulama melihat, membahas, meneliti semua jalur periwayatan hadis tersebut, ternyata ada jalur yang memperkuat, ada tabi, ada syahid, maka semua kedhaifan yang dialamatkan kepada hadis tersebut hilang. Entah itu suwil hifdi, entah itu jahala, entah itu tadlis, entah itu irsal, semuanya hilang karena diperkuat oleh jalur hadis yang lain. Yang mana jalur hadis yang lain tersebut ini salimah, bersih, tidak ada cacat. Nah, makanya kedhaifan hadis tersebut hilang karena disebabkan oleh diperkuat oleh jalur sanad yang lain. Nah, ini contoh untuk hadis dhaif yang kedhaifannya tidak berat. Nah, bagaimana kalau ada hadis dhaif kedhaifannya berat? Kedhaifannya berat. Contohnya karena dhaif ini karena perawinya fasik atau perawinya muttaham bil kadzib, tertuduh dusta. Apakah bisa hukumnya sama seperti dhaif yang ringan? Nah, Imam As-Suyuti melanjutkan, wama dan apa-apa, maksudnya hadis, karena yang ada apa hadis? Hadis dhaif maksudnya lifiskin. Lifiskin karena kefasikan, maksudnya hadis dhaif karena perawinya ada perawi yang fasik, perawinya perawi yang tersembunyi, perawi yang fasik, au atau yuro, terlihat apa hadis, atau maksudnya terlihat apa perawi hadis itu muttaham, maksudnya muttaham bil kadzib, tertuduh dusta, atau hadis tersebut ada perawinya yang tertuduh dusta, yarqa, maka naik apa hadis tersebut, yaitu perawi yang hadis dari perawi yang fasik atau hadis dari perawi yang muttaham bil kadzib, naik tingkat anil ingkari, dari status hadis mungkar bit ta'addudi, sebab banyaknya jalur periwayatan yang lain. Nah, Imam As-Suyuti menjelaskan apabila hadis dhaif ketika kadar kedhaifannya berat seperti karena perawinya fasik atau tertuduh dusta, maka ketika ada jalur yang memperkuat ini tidak bisa menjadikan hadis dhaif tersebut jadi hadis yang hasan di ghairihi. Paling tinggi maksimalnya hanya bisa menghilangkan kemungkaran terhadap hadis tersebut, hanya bisa menghilangkan ingkar atau status mungkar terhadap hadis tersebut. Karena ketika ada perawi yang diriwayatkan oleh hadis yang perawi yang fasik atau tertuduh dusta, maka nilai hadis tersebut menjadi hadis yang mungkar. Nah, ketika ternyata dilihat ada jalur yang lain yang memperkuat terhadap hadis tersebut, maka naik tingkat derajat ini tidak bisa menjadi naik tingkat derajat ke hadis Hasan Ligori. Tidak bisa. Hanya bisa apa? Hanya bisa naik tingkat derajat, yaitu hilang saja keingkarannya, hilang saja kemungkarannya. Nah, ini maksud dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa? Karena kedhaifan dari hadis tersebut sangat berat, yaitu hadisnya perawinya fasik, perawinya tertuduh dusta, bahkan sebagai pendusta. Nah ini makanya tidak bisa naik tingkat menjadi hasan ligoirihi. Namun Imam Suyuti memberikan isyarat. Tadi Imam Suyuti menjelaskan pendapat jumhur, bahwa pendapat jumhur ulama ketika ada hadis dhaif yang kedhaifannya tingkatannya berat, maka tidak bisa naik tingkat derajat menjadi hasan ligoirihi walaupun ada jalur penguat dari sanad yang lain. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, Imam Suyuti di kalimat bait selanjutnya hendak menjelaskan pendapat yang beliau rojihkan. Nah, itu pendapat sebagian ulama, termasuk diantaranya pendapat Ibnu Hajar Asqalani yang juga yang dipilih oleh Imam Suyuti. Nah, pendapat sebagian ulama, mereka menjelaskan walaupun hadis yang dhaif, yang tingkatan dhaifnya berat dan tinggi, tingkatan dhaifnya berat. Nah, ini ada kemungkinan, masih ada kemungkinan bisa naik tingkat derajat menjadi hasan ligori. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, Imam Asy-Syafi'i melanjutkan, bal bahkan sebagai isyarat bahwa beliau merojihkan pendapat sebagian ulama, termasuk pendapatnya gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, guru secara riwayat. Bal bahkan rubbama terkadang yasiru menjadi apa hadis dhaif yang dhaif kedhaifannya tingkatannya berat karena adanya diperkuat dengan jalur-jalur sanad yang lain. Nah, menjadi kalladi seperti hadis budia yang dibahas pertama kali, yaitu hasan ligoirihi. Nah, bahkan terkadang, ini pendapat sebagian ulama, bisa jadi walaupun kedhaifannya dhaifnya tinggi atau berat, ketika diperkuat dengan jalur sanad yang lain bisa naik derajat menjadi hasan ligoirihi. Ini pendapat sebagian ulama yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sedangkan pendapat jumhur ulama tidak bisa. Hadis dhaif dengan kedhaifan yang tinggi tidak bisa naik tingkat derajat menjadi hasan ligoirihi. Nah, ini ada ikhtilaf ulama. Nah, termasuk pendapat sebagian ulama ini dikritik oleh ulama, tentunya dikritik oleh jumhur ulama di kalangan mutaqaddimin, termasuk mu'asirin dan sebagainya. Kenapa? Karena memang pendapat jumhur ulama seperti itu. Ketika ada hadis yang dhaif, kedhaifannya tingkatannya berat, ini walaupun ada jalur sanad yang lain tidak bisa naik tingkat derajat. Ternyata ada sebagian ulama yang berpendapat berbeda. Nah, makanya dikritik. Makanya Imam Asy-Syafi'i memang dikenal tasahul di dalam menghasankan hadis-hadis yang dhaif, masuk hadis-hadis yang dhaifnya ini tingkatannya berat. Makanya kalau kita membaca kitab beliau Jami As-Sogir atau kitab-kitab yang lain, beliau banyak kali menghasankan hadis-hadis yang dhaif, yang kadar kedhaifannya sebenarnya tinggi, berat. Nah, ini kenapa? Karena berawal dari beliau, mazhab beliau, yaitu beliau mazhabnya atau pendapatnya adalah yaitu bisanya atau bolehnya hadis dhaif yang tingkat kedhaifannya berat ini bisa naik tingkat derajat menjadi hasan ligoirihi ketika ada jalur periwayatan sanad yang lain yang memperkuat pada hadis tersebut. Nah, ada ikhtilaf ulama, pembahasannya panjang. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'la bis-shawab. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.